now. Put your hands up, put your hands up. Y'all can stop me now. Listen to me now. Put your hands up, put your hands up. Toba dengan goyang Delhi.

Oh, nabi dia datang bantu bercurah lagi di mana kini entah di mana bunga impian yang indah di mata ku rindu tutur sapamu nan manja saat kau berada di sisiku kini tinggallah ku sendiri hanya berteman dengan sedih menanti dirimu kembali di sini ku terus menanti akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Sungguh tidak. Thank you.